سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kami dan kemampuan untuk dapat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang ada di desa ini. Dan kami datang di sini karena kami merasa bahwasannya di sini ada saudara-saudara kami. Saudara-saudara yang diikat dengan suatu tali persaudaraan yang amat kokoh. Tali kasih sayang yang amat kuat, yaitu ikatan iman dan Islam. Karena kita sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bersaudara. Karena kita sama-sama muslim yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bersaudara. Sehingga kami terdorong untuk datang di sini demi mempererat tali persaudaraan, tali cinta kasih antara sesama saudara kaum muslimin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tali yang paling kokoh yang mengikat persaudaraan kita adalah penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mengikat kita. Inilah yang membuat kita merasa kita bersaudara dengan kaum muslimin yang ada di tempat ini. Yaitu suatu ajaran yang hakiki, ajaran yang benar, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Tidak akan mungkin ada seorang yang selamat tanpa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak akan mungkin ada orang yang berbahagia baik di dunia terlebih di akhirat kelak kalau dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Yaitu kebahagiaan setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Maju, Pak. Baik. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki apabila kita meraih kebahagiaan setelah kita mati, bukan dalam kehidupan dunia ini. Bahkan bisa jadi orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia, orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, yang paling miskin, dia adalah orang yang paling berbahagia hidupnya ketika di akhirat. Sebaliknya, bisa jadi orang yang paling kaya, orang yang paling berbahagia, paling nikmat kehidupannya di dunia, justru di akhirat kelak dia adalah orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena yang pertama penghuni surga, yang kedua penghuni neraka. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan, "Yu'ta yawmal qiyamah bi an'ami ahli al-ardi." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Fayusbagu fin nari sabghatan wa huwa min ahli an-nar. Lalu dia dicelup di neraka dengan satu celupan, lalu dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia?" Dia katakan, "Demi Allah, tidak pernah sama sekali." Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Hidupnya paling menderita ketika di dunia, tapi dia bersabar. Dia tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap, lalu dikeluarkan lagi, kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan hidup ketika di dunia?" Dia katakan, "Demi Allah, tidak pernah sama sekali." Demikian makna sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita seluruh kenikmatan di dunia ini dalam sekejap akan kita lupakan apabila kita merasakan dahsyatnya azab neraka. Sebaliknya, seluruh kesengsaraan, seluruh penderitaan, kefakiran dan kemiskinan di dunia ini dalam sekejap akan kita lupakan kalau kita sudah merasakan nikmatnya surga. Jadi, mungkin saja orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini justru di akhirat kelak menjadi orang yang paling berbahagia. Sebaliknya, orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunia ini di akhirat kelak menjadi orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena yang miskin ini, yang menderita hidupnya ketika di dunia, dia bersabar. Dia tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang-orang kafir untuk beribadah kepada selain Allah. Baik beribadah kepada Yesus, atau beribadah kepada Bunda Maria, atau beribadah kepada Ruhul Kudus, atau beribadah kepada Dewi Sri, atau beribadah kepada Nyi Loro Kidul, atau beribadah kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau. Dia tidak mau diajak sedikit pun beribadah kepada selain Allah, meskipun diajak dengan berbagai macam iming-iming harta dunia. Dia bersabar terus sampai akhir hayatnya, sebagaimana firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabb kamu, kepada yang menciptakan kamu, sampai datang kepada kamu kematian. Sebaliknya, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia ini, dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada selain Allah hanya karena harta dunia, demi meraih kenikmatan dunia. Pada akhirnya, dia mati dan dimasukkan ke dalam neraka. ketika dia dites, dicoba, dimasukkan dalam neraka dengan satu celupan saja, kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Dia menjawab, demi Allah, tidak pernah saya rasakan nikmat ketika di dunia. Lupa dia. Lupa dengan kenikmatan yang dia rasakan ketika di dunia, karena dia merasakan sekejap berada di neraka. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hakikat kebahagiaan, hakikat kesuksesan bukanlah ketika kita berhasil meraih pendidikan yang tinggi di dunia ini dengan gelar-gelar yang banyak dipuji oleh orang. Bukan pula karena bisnis kita sukses, hasil tanam kita bagus, atau tangkapan ikan kita juga bagus. Bukan. Bukan itu ukuran kebahagiaan dan kesuksesan seorang hamba. Bukan karena kita punya tanah berhektar-hektar, tanah yang subur yang setiap saat bisa kita panen, atau kita punya kambing yang banyak sehingga bisa kita jual di pasar kemudian kita kaya raya. Bukan itu ukuran kesuksesan dan kebahagiaan. Kesuksesan dan kebahagiaan sejati apabila kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Allah telah memperingatkan, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah bahagia. Ini hakikat kesuksesan. Hakikat keberhasilan adalah apabila kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga, kuncinya adalah tauhid. Yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini kuncinya. Sebaliknya, yang akan menjerumuskan manusia ke dalam azab Allah, yang akan memasukkan manusia ke dalam neraka, adalah karena mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah selain Allah, atau mereka menganggap penyembahan kepada selain Allah itu boleh. Seperti penyembahan kepada Yesus, penyembahan kepada Bunda Maria, penyembahan kepada Ruhul Kudus, penyembahan kepada Dewa-Dewi, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah, bahkan mentigakan Allah. Ini yang akan memasukkan manusia ke dalam neraka. Bahkan, kalau seorang itu mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dia belum bertobat, dia belum kembali masuk Islam, belum kembali mentauhidkan Allah, maka kita berlindung kepada Allah, orang tersebut tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya, dan Allah haramkan surga atasnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dosa menyembah selainnya. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Juga firman Allah, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Siapa yang menyembah selain Allah, Allah haramkan surga atasnya. Tidak akan pernah lagi mungkin dia masuk surga. Jadi, seorang muslim itu, apabila dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, betapapun dosa-dosanya, tetap masih mungkin dia masuk surga. Tapi kalau seorang sudah menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan neraka adalah tempatnya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada satupun yang mampu menolong mereka. Jadi kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, penting sekali di antara kita untuk selalu saling nasihat menasehati, saling mengingatkan bahwa tujuan tertinggi keberadaan kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar sama-sama selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu sekali kita nasihati tetangga kita, saudara kita, untuk beribadah hanya kepada Allah. Jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan para pendeta. Jangan ikut-ikutan dengan ajakan romo. Walaupun dijanjikan uang 1 juta atau bahkan 30 juta, jangan terpengaruh. Itu kenikmatan yang sedikit sekali. Kita makan hari ini, besok bisa jadi habis. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan kita menyembah selain Allah, maka kita akan diazab dengan azab yang pedih dan kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau kita hidup di dunia ini mungkin 70-80 tahun, tetapi hidup di akhirat, hidup setelah kita mati, tidak ada batasnya. Hidup yang kekal, di mana pada kehidupan tersebut kita sudah tidak punya pilihan lagi. Apakah mau masuk Islam atau masuk Kristen? Tidak ada pilihan lagi. Yang ada hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Kalau dulu dia muslim ketika di dunia, maka dia masuk surga. Sebaliknya, kalau dulu dia kafir, maka dia pasti masuk neraka. Ini sudah kepastian yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas umat manusia. Kenapa? Karena kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ketetapan Allah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha mampu melakukan apa yang dia kehendaki, telah menetapkan atas kita adanya kita di dunia ini untuk suatu tujuan. Adanya penciptaan manusia dan diberikan rezeki kepada manusia untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, setiap kali diingatkan tentang kewajiban ibadah, hampir selalu diingatkan dengan keberadaan kita di muka bumi ini dan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu anugerahkan kepada kita. Siapa sih yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Siapa yang mengadakan kita yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian memberikan rizki kepada kita, memberikan oksigen yang kita hirup, nafas yang selalu kita hirup dan kita hembuskan setiap saat, memberikan aliran darah kepada kita, menganugerahkan mata, hidung, telinga, tangan dan kaki, hati. Siapa yang memberikan semua itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Lalu, untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan kita, menciptakan kita, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian diberikan berbagai macam kenikmatan, diberikan berbagai macam rezeki. Jawabannya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selainnya. Dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dialah yang menjadikan bagi kalian hamparan bumi ini untuk kalian bisa tinggal di atasnya. Demikian pula, Dia yang menjadikan langit sebagai atap yang melindungi kalian. Sebagaimana Dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kalian sebagai rezeki bagi kalian. Jadi subhanallah, Allah ciptakan kita dan Allah berikan segala sesuatu yang dapat membantu kita untuk bisa hidup di dunia ini. Allah ciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, dan Allah ciptakan hamparan bumi ini untuk kita bisa tinggal di atasnya. Allah jadikan langit yang darinya turun air hujan, kemudian tumbuh tanaman-tanaman kita, sehingga semua itu menjadi rezeki bagi kita. Untuk apa semua itu? Agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ibu-ibu, mohon diperhatikan. Ibu-ibu. Mohon diperhatikan ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan." Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yaitu sesembahan atau tuhan selain Allah. "Wa antum ta'lamun," padahal kalian tahu. Kalian tahu Allah yang menciptakan kalian. Kalian tahu Allah yang menciptakan bumi ini. Kalian tahu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit sehingga tanaman-tanaman kalian tumbuh, sehingga menjadi rezeki bagi kalian. Maka jangan kalian menyekutukan Allah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah kembali mengingatkan tentang hakikat penciptaan dan diberikannya rezeki bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan. Mari kita perhatikan ayat ini. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Lalu kenapa ada manusia yang beribadah kepada selain Allah, padahal dia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyuta'imun. Aku ciptakan manusia dan jin Bukan karena aku ingin mereka memberikan aku rezeki. Bukan pula agar mereka memberi aku makan. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tetapi sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki. Pemilik kekuatan yang amat kokoh. Jadi, bukan kita yang memberikan rezeki kepada Allah. Bukan pula kita yang memberi makan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita dan memberikan makan kepada kita. Dan rezeki serta makanan itu ibu-ibu, rezeki itu lebih luas dari sekedar makanan. Makanan bagian dari rezeki, tapi rezeki itu lebih luas. Nafas yang kita hirup dan kita hembuskan setiap saat, air yang kita minum, seluruh tubuh kita dari mata kita, hidung, telinga, tangan dan kaki, itu semua rezeki. Adapun makanan hanya bagian dari rezeki. Semua itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu tujuan, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pelanggaran yang sangat besar, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar, apabila kita tidak melaksanakan tujuan kita diciptakan dan diberikan rizki, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beribadah kepada selain Allah, berarti kita telah melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini lebih daripada dosa mencuri. Lebih daripada dosa memperkosa atau berzina. Lebih daripada dosa membunuh. Yaitu dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hak ini adalah hak yang paling besar. Yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Makanya dosanya paling besar. Sebab haknya adalah hak yang paling besar. Yaitu hak zat yang maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kita katakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jangan sampai ucapan ini hanya kita ucapkan di lisan, tapi hati kita tidak membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah kita agungkan Allah dengan hanya menyembahnya, tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan ini kita akan selamat. Sebab ini sudah merupakan ketentuan Allah. Barang siapa yang menyembahnya, dia akan selamat. Barang siapa yang tidak menyembahnya atau menyembah selainnya, walaupun dia menyembah Allah, tapi pada saat yang lain dia menyembah selain Allah, maka dia akan celaka. Karena dia menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira. Haqqullahi alal ibadi ayya'buduhu wala yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya. Yaitu siapa yang tidak menyembah selainnya. Artinya, apabila seseorang menyembah selain Allah, pasti dia akan mendapatkan azab. Jadi sungguh, sebuah kerugian, sebuah penyesalan yang sangat besar, apabila kita hidup miskin di dunia, mati masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia sudah miskin, ketika mati masuk neraka. Maka lebih baik kita bersabar dengan kemiskinan, dengan kehidupan yang sementara dalam kehidupan dunia ini, daripada kita mati kemudian masuk neraka. Tetapi alhamdulillah, Allah selalu memberikan kita rezeki. Allah selalu akan memberikan kita jalan keluar dari setiap kesusahan yang kita hadapi. Dengan syarat satu, kita mentauhidkan Allah dan bertakwa kepadanya. Sebab Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Apapun masalahnya, Allah akan berikan jalan keluar. Dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya masalah, kalau kita punya kesulitan, jangan adukan kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, tetapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adukan segala permasalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pasti yaj'allahu makhraja, Allah akan jadikan bagi kita jalan keluar. Allah akan berikan solusi apapun permasalahan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Ini solusi permasalahan kita. Jangan kita berharap kepada makhluk. Jangan kita minta kepada manusia. Tetapi kita harap kepada Allah dan minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berharap kepada orang yang mau menyesatkan kita, yaitu para pendeta dan romo-romo yang datang seakan-akan menawarkan bantuan, padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan untuk membantu kita. Tujuannya untuk kita kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan kita berharap kepada mereka. Jangan kita berprasangka baik kepada mereka. Berprasangka baik itu hanya kepada seorang muslim yang beriman kepada Allah. Adapun orang yang kafir, yang menjadi musuh Allah, harus kita berprasangka buruk. Hati-hati. Mereka punya misi di balik bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kita. Ada misi terselubung. Ada yang mereka inginkan di balik itu. Ditambah dengan itu, mereka juga melakukan korupsi. Alhamdulillah, tim kita sudah menyelidiki bagaimana gerak-gerik para pendeta dan romo ini. Mereka catat nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun belum masuk Kristen, tetap dicatat dan diminta tanda tangan. Nanti tanda tangannya dibawa ke gereja, kemudian dikatakan, ini orang-orang yang sudah masuk Kristen. Nanti gereja kasih duit sama mereka dan tidak sampai kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena belum masuk Kristen. Betul. Betul, Pak, ya? Sampai ke luar negeri, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak sudah tahu, ya? Sudah tahu, ya. Saya. Mereka ini musuh. Mereka ini mau mengajak kita ke neraka. Bukan mau membantu kita, tidak sama sekali. Tidak ikhlas hatinya untuk membantu kita. Tetapi dia ini ingin bantuan untuk masuk kepada kantongnya sendiri. Jadi, sikap seorang muslim kepada orang kafir itu berbeda dengan sikapnya kepada sesama muslim. Harus kita bedakan. Kenapa? Karena orang-orang kafir memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan mereka menyembah Allah, mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Tidak ada seorang muslim yang betul-betul beriman kemudian berkasih sayang dengan para pendeta Nasrani. bekerja sama dengan para romo, membantu mereka. Na'udzubillah. Dia muslim, tapi membantu pendeta untuk menyesatkan kaum muslimin yang lain. Sesungguhnya dia akan mendapatkan azab 2 kali lipat. Karena dia sesat dan menyesatkan orang lain. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu beragama Islam atau sudah masuk Islam, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu mengajak yang lainnya masuk Islam, maka akan dapat pahala 2 kali lipat. Sebaliknya, kalau mengajak orang masuk Kristen, akan dapat dosa 2 kali lipat. Dosanya sendiri dan dosa orang yang masuk Kristen tersebut. Jadi, seorang muslim itu harus berkasih sayang dengan sesama muslim. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bukan sebaliknya, malah berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci kaum muslimin. Yang membenci Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. Di samping kita menyembah Allah, kita harus juga membenci sesembahan selain Allah dan orang-orang yang menyembahnya. Jadi tidak cukup menyembah Allah saja. Harus tanamkan kebencian kepada sesembahan selain Allah dan para pengikutnya. Supaya kita tidak mudah lagi dibodohi. Kita tanamkan permusuhan dan kebencian kepada mereka. Agar kita tidak mudah ditipu lagi. Pura-pura mereka menawarkan bantuan, ternyata mereka mau menyesatkan kita. Itu pun bantuan untuk kita masih dikorupsi. Jadi seorang muslim itu bukan saja dituntut untuk menyembah Allah, tetapi menyalahkan, menganggap salah, menganggap batil, bahkan membenci sesembahan selain Allah atau penyembahan kepada selain Allah dan orang-orang yang melakukannya. Inilah hakikat seorang muslim yang betul-betul mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Dan saya ingatkan kembali, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu Islam adalah ajaran yang benar, penyembahan kepada Allah adalah ajaran yang benar, mengajak kepada selain Allah itu adalah salah, agama Kristen adalah salah, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang masih tertipu, yang masih mau dibodoh-bodohi sama para pendeta dan romo. Ingatkan mereka untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian datang menjemput kita. Kemudian alhamdulillah, kami juga berterima kasih atas perhatian pemerintah desa yang juga ikut bersama menjaga keimanan kita. Sebab pemerintah juga dituntut dan tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak menjaga keimanan masyarakatnya, apabila dia membiarkan masyarakatnya melakukan perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, pemerintah juga bertanggung jawab. Maka kita sangat berterima kasih kepada pemerintah desa yang alhamdulillah turut serta bersama kita untuk sama-sama menjaga keimanan kita, tidak mudah digoyahkan oleh iming-iming harta, oleh bujukan-bujukan yang justru akan memperangkap kita ke dalam jurang neraka. Maka kita harus saling mengingatkan supaya sama-sama selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini, solat berjamaah harus ditegakkan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Adanya musala ini yang insyaallah ta'ala secara bertahap akan kita perbaiki, semoga menjadi lebih bagus, dan akan kita buat tempat wudu serta kamar mandi dan WC agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa bersama-sama saling nasihat menasihati, berkumpul di tempat ini dan memecahkan masalah kita bersama. Apa sih masalah kita? Kita duduk bersama dan kita selesaikan. Dan kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak ada satupun masalah yang tidak akan terselesaikan. Semua masalahnya Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu harus tingkatkan tawakal kepada Allah. Bergantung hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gantungkan hati kita kepada selain Allah. Jangan kita bergantung kepada makhluk. Tetapi hati kita hendaklah hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah berharap kepada selain Allah atau takut kepada selain Allah. Karena perlu juga saya ingatkan, sebagian orang Islam, mereka tidak sadar yang mereka lakukan justru tidak ada bedanya dengan orang-orang Kristen. Mereka tidak sadar. Seperti orang yang datang di kuburan, katanya kuburan keramat, kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Katanya yang dikubur di situ adalah wali. Lalu dia katakan, wahai wali, tolonglah saya, berikan saya rezeki, sembuhkan penyakit saya. Apa yang dia lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh orang Kristen. Yaitu berdoa kepada selain Allah. Orang Kristen berdoa kepada Yesus, yang ini mengaku Muslim, tapi berdoa kepada penghuni kubur. Sama Pak. Sama Bu, tidak ada bedanya. Demikian pula, orang-orang yang takut kepada Nyi Loro Kidul, takut kepada kuburan keramat, takut kepada penguasa di laut, padahal penguasa yang sebenarnya hanyalah Allah. Takut kepada Dewi Sri, nanti kalau tidak menyembelih hewan kurban dipersembahkan kepada Dewi Sri, atau tidak buat sesajen kemudian bikin acara sedekah laut, katanya nanti panen akan gagal. Ini sama. Sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Jadi jangan sampai kita buat sesajen-sesajen atau kita persembahkan hewan kurban kepada Dewi Sri, kepada Nyi Loro Kidul, atau kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyembelih hewan kurban itu ibadah. Itu ibadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabb-mu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengaku muslim tapi dia menyembelih atau mempersembahkan sesajen kepada selain Allah, sama persis yang dia lakukan dengan orang-orang Kristen. Tidak ada bedanya. Adapun sebagai seorang Muslim, kita hanya betul-betul bertawakal kepada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian, kegiatan berikutnya, mungkin ada nasihat lagi dari Ustaz Abdul Salam. Dan juga nanti, anak-anak, nanti tolong dikumpulkan. Nanti akan diajar oleh salah seorang ustadz. Kemudian juga insyaallah taala nanti sebelum bubar ada pembagian sedikit sembako yang kami bawa. Dan bagi bapak-bapak yang tidak memiliki kesibukan, mungkin bisa membantu teman-teman kami yang sedang bekerja. Baik, salam.